kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Siapakah dirinya yang mengaku kekasih itu? Aku tak bisa memahami.